Mendekatlah kau padaku tanpa bimbang, berilah senyummu yang telah lama hilang. Mendekatlah kau padaku tanpa bimbang, berilah senyummu yang hilang. Yeah. Kau tahu ku selalu ada di sini saat kau tak mampu untuk ku siksa. Kau tahu ku selalu ada di sini saat kau tak mampu. Seperti biasanya, kau tak seperti biasanya, kau tak seperti biasanya yang selama ini kukira. Ku ingin kau tersenyum kembali setelah apa yang kau alami. Hilangkan benci dalam hati. Ku ingin kau tertawa kembali karena ku kan selalu di sini saat kau tak mampu usir sepi. Kau tahu ku selalu ada di sini saat kau tak mampu untuk usir sepi. Kau tahu ku selalu ada di sini saat kau tak mampu untuk usir sepi. Seperti biasanya, kau tak seperti biasanya, kau tak seperti biasanya yang selama ini kukira. Ku ingin kau tersenyum kembali setelah apa yang kau alami. Hilangkan benci dalam hati. Ku ingin kau tertawa kembali karena ku kan selalu di sini saat kau tak mampu usir sepi. Semua yang terlalu, semua yang telah terjadi, oh lepaskan saja, lepaskan, bebaskan, oh bebaskan saja semua. Ku ingin kau jadi seperti